Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Qala rabbuna jalla wa ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqu allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna khair al hadith kalamullah azza wa jal wa khair al huda huda Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa shar al umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Sebelum kita lanjutkan kajian kita terhadap usul sunnah karya al-imam al-humaydi Abu Zubair atau Abdullah bin Zubair rahimahullah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala di mana pada malam yang diguyur hujan ini, alhamdulillah kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Jalla wa'ala dan hidayahnya untuk kita bisa mendatangi majelis ilmu. Tentunya kalaulah bukan karena kemudahan dan hidayah dari Allah Jalla wa'ala, kita tidak mungkin sampai ke tempat yang mulia ini. Makanya jangan lupa bersyukur kepada Allah ketika kita dianugerahi oleh Allah Jalla wa'ala kebaikan, di mana kebaikan ini ternyata sulit didapatkan oleh kebanyakan manusia. Ternyata kemudian Allah Jalla wa'ala menjadikan kita sebagai orang-orang pilihan untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Tentunya Ini semua adalah nikmat. Dari nikmat-nikmat Allah Jalla wa'ala yang patut untuk kita jaga dan patut untuk kita selalu syukuri. Ikhwani wa akhwati fi dini azakumullah. Sampai poin keberapa kemarin? Poin keempat sudah. Yang wa sami'tu sufyan wal qur'anu kalamullah. Sudah. Wa sami'tu sufyan yaqul wal qur'an kalamullah man qala makhluk atau tadi sudah. Oh berarti poin ke 6 ya. Nah, berarti poin kelima itu poin keempat. Sekarang sami'tu sufyan yaqul. Ini iya. Berarti poin yang kelima atau usul dari usul aqidah ahli sunnah wal jamaah yang kelima yang disebutkan di sini oleh al imam al humaidi rahimahullah. Kita lanjutkan poin yang kelima dari poin-poin yang berisikan tentang prinsip-prinsip utama beragama Ahlus Sunnah. Poin yang keempat apa kemarin? Di antara akidah dari prinsip Ahlus Sunnah, mereka meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Minimalnya orang-orang yang menyatakan Al-Quran itu makhluk, kata Imam Al-Humaidi, fahuwa mubtadi'un, maka dia itu adalah seorang ahlul bid'ah. Karena dia telah menyatakan prinsip yang bertentangan dengan prinsip ahlus sunnah. Dan ini pemikiran apa? Tapi kenapa Al-Quran itu makhluk? Jahmiyah. Bahkan sebagian para ulama, dari ulama-ulama salaf, kalau kita membaca kitab-kitab Ahlus Sunnah di zaman dulu, sebagian ulama salaf berpandangan bahwasannya Jahmiyah adalah kelompok yang dianggap telah keluar dari Islam. Tetapi minimalnya disebutkan di sini oleh Imam Al-Humaidi adalah mubtadi'un. Mereka adalah kelompok yang telah dikeluarkan dari kelompok Ahlus Sunnah menjadi golongan ahlul bid'ah. Jadi bukan permasalahan yang ringan. Ya, menyatakan Al-Qur'an itu makhluk di dalam keyakinan ahlu sunnah bukan permasalahan yang sepele. Minimalnya ahlul bid'ah dan bahkan bisa dianggap keluar dari Islam. Sekarang prinsip yang kelima. Kata al-imam al-humaydi rahimahullah, wa sami'tu sufyana yaqul, dan aku mendengar Sufyan mengatakan. Siapa Sufyan di sini? Sufyan bin Uyainah, teman dari Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah, teman muraja'ah ilmu, saling memberikan hadis. Terkadang Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah mengambil riwayat hadis dari Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Begitu juga sebaliknya, Sufyan bin Uyainah mengambil riwayat hadis dari Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah. Dan Sufyan bin Uyainah ini termasuk daripada guru dari gurunya siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad, dan yang lainnya dari para ulama-ulama ul-hadis, menunjukkan keagungan Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala. Ulama abad keberapa? Kedua Hijriah. Ya, karena beliau lahir pada tahun 100, kalau tidak salah 106 atau 107 Hijriah. Nah, kata Sufyan, al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan yang bersumberkan dari keyakinan tentunya. Yazidu wa yanqus, dia bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Ini prinsip Ahlus Sunnah atau akidah Ahlus Sunnah di dalam memahami definisi iman atau apa itu iman. Loh, kenapa diulang dalam prinsip yang kelima ini tentang definisi iman? Bukankah dalam bab sebelumnya kita sudah diterangkan oleh Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah tentang apa itu iman menurut madhab Ahlus Sunnah? Bisa dilihat dalam poin yang kedua. Dari poin-poin awal ketika kita mengkaji kitab Ushulus Sunnah. Kenapa diulang? Dalam poin yang kelima diulangi lagi tentang definisi iman. Atau apa itu iman menurut madhab Ahlus Sunnah? Kenapa diulang? Kata para ulama, tujuannya adalah dalam rangka menegaskan kembali tentang pentingnya memahami definisi iman dengan definisi yang telah dijelaskan oleh para ulama ussalaf. Karena terkadang kalau kita tidak ingat, tidak paham definisi iman, jangankan kita sebagian ulama, terkadang tergelincir. Makanya ada istilah fuqahaul irja, ulama Ahlus Sunnah dalam bab fiqih, tetapi dalam hal akidah terutama bab iman terkena pemikiran murji'ah. Ya, karena keliru di dalam memahami definisi iman. Di antara imam besar yang memiliki kekeliruan atau ketergelinciran di dalam memahami definisi iman adalah salah seorang imam mazhab yang tua, yaitu Al-Imam Abu Hanifah, atau nama aslinya Nu'man bin Thabit. Beliau tergelincir di dalam memahami definisi iman sehingga terjatuhlah ke dalam madhabul irja, walaupun tidak parah, tapi tetap itu adalah sebuah ketergelinciran, penyimpangan bahkan. Makanya sebagian para ulama di masa beliau banyak yang gak mau mengambil riwayat di Al-Imam Abu Hanifah. Bahkan sempat ada yang menjulukinya sebagai Abu Jifah, bapaknya bangkai katanya. Karena mereka berpandangan ini adalah kesesatan. Walaupun banyak dari ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama belakangan yang membela beliau. Beliau Ahlus Sunnah wal Jamaah, hanya saja tergelincir di dalam babul iman. Dan memang karena imamnya adalah seorang irja'ul fuqaha, seorang ahli fikih, tapi dia terkena pemikiran murji'ah, sehingga ulama-ulama yang selanjutnya dari ulama-ulama madhab Hanafi rata-rata dalam babul iman, dalam akidah tentang iman, mereka itu terjatuh ke dalam pemikiran murji'ah. Ya, pemikiran murji'ah menganggap yang paling parah amal itu tidak ada sangkut pautnya dengan iman. Iman itu cukup apa ada yang di cukup apa yang ada di dalam hati. Ya, atau iman itu cukup mengetahui saja. Dan tentunya ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah, kalau sebagian ulama, ini dari ulama terdahulu, kalau sebagian ulama yang difonis oleh sebagian para ulama ul-kibar di abad ini yang terkena pemikiran murji'ah, sebagaimana difatwakan oleh fatwa Lajnah Da'imah lil Buhuth wal Ifta, komite tetap Majelis Fatwa Saudi Arabia, adalah seorang alim yang sudah wafat dari muridnya Al-Imam Al-Albani rahimahullah, yaitu Syekh Ali Hasan. Kalau menurut fatwa Lajnah Da'imah, beliau seorang yang terkena pemikiran murji'ah. Nah, makanya penting memahami definisi iman ini dengan pemahaman yang benar. Sampai para ulama mengulangi dalam satu kitab, padahal kitab tipis, Usulus Sunnah itu adalah kitab yang berisikan tentang pokok-pokok ajaran bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, kitab tipis. Tapi dalam babul iman sampai diulangi dua kali. Penjelasan tentang beliau, penjelasan dari beliau tentang apa itu iman diulangi supaya kita benar-benar paham bahwasanya iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan cuma sekedar apa yang ada di dalam hati, keyakinan saja. Bukan cuma sekedar ma'rifah, tahu Allah, mengenal Allah, meyakini Allah adalah sembahan yang hak, bukan cuma itu. Tapi harus ada bentuk perbuatannya. Harus ada ucapan yang kita ucapkan dari iman. Harus ada bentuk pengamalan terhadap iman. Dan dia yazidu wa yanqus. Ingat, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan bahkan nanti di sini diterangkan, dinukilkan riwayat dari Sufyan bin Uyainah bahwa bahkan iman itu bukan cuma bisa berkurang, bahkan hatta la yabqa minhu syai. Bukan cuma berkurang, iman itu benar-benar bisa habis dari seseorang, enggak tersisa secuil pun. Saking kufur dan musyriknya orang tersebut, saking melanggar tentang prinsip-prinsip keimanan, sampai enggak ada iman sama sekali bisa. Makanya ketika Sufyan bin Uyainah rahimahullah menyatakan al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus, iman itu di samping keyakinan harus juga ada ucapan dan perbuatan, dia bisa bertambah, bisa berkurang. Ketika mengucapkan ini didengar oleh saudara kandungnya Sufyan bin Uyainah, faqala lahu akhu, maka saudaranya Sufyan bin Uyainah berkata kepada dia, yaitu Ibrahim bin Uyainah. Bisa dilihat biografi Ibrahim bin Uyainah ini, saudara dari Sufyan bin Uyainah, dalam kitab Sir Alamin Nubala. Apa katanya Ibrahim bin Uyainah, ya Aba Muhammad, Wahai Abu Muhammad. Nama kunyahnya siapa? Sufyan bin Uyainah. La taqul yanqus. Dalam menjelaskan tentang definisi iman, jangan kamu menambah atau mengatakan iman itu bisa berkurang. Berarti ada bau-bau apa di sini? Murji'ah. Pada saudaranya Sufyan bin Uyainah. Saudara imam belum tentu selamat dari penyimpangan. Saudaranya imam besar abad kedua Hijriah. Seorang imam yang dikenal tegas dalam permasalahan akidah, ternyata saudaranya pun dalam bab ini sempat keliru. Makanya sempat mengkritik saudaranya, la taqul yanqus. Wahai Abu Muhammad, jangan engkau katakan iman itu bisa berkurang. Faghadiba. Katanya Al-Imam Al-Humaydi, maka Sufyan bin Uyainah pun sempat marah. Gak pandang mau saudara, kalau menyimpang harus ada sikap tegas. Apalagi orang lain. Gak pandang guru. Apapun bentuk titelnya. Mau doktor, mau LC, mau MA, mau alumni Yaman, wala alumni Mesir. Kalau salah, dalam prinsip usul harus ada sikap tegas. Sebagaimana dicontohkan di sini oleh Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Faghadiba. Maka Sufyan bin Uyainah pun marah. Waqala, dan Sufyan menyatakan, uskut ya sabi. Diam wahai anak kecil. Bentuk perendahan. Ya, bentuk perendahan terhadap orang-orang yang menyimpang. Uskut ya sabi. Diam kau wahai anak kecil. Bal, bahkan kata beliau, hatta la yabqa minhu syai. Bahkan iman itu bukan cuma bisa berkurang. Bahkan iman itu bisa saja la yabqa minhu syai. Iman itu bisa saja habis, tidak tersisa sedikit pun. Semakin banyak kemaksiatan yang dia lakukan, akan semakin berkurang, berkurang, berkurang. Apalagi memang kemaksiatannya itu adalah dalam bentuk nawaqidul iman wal Islam. Bentuk perbuatan-perbuatan yang di dalam Islam sebagai dianggap pembatal keislaman dan keimanan seseorang. Dan ucapan yang senada dengan ini juga pernah diucapkan oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Al-Lalika'i dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Beliau juga menyatakan, hatta la yabqa minhu syai'. Ketika beliau ditanya, anil imani ayazid. Wahai Auza'i, apakah iman itu bisa bertambah? Qala na'am, beliau menyatakan ya. Yakunu kal jibal, hatta yakuna kal jibal. Bahkan iman itu bisa saking besarnya seperti besarnya gunung-gunung. Qila fayanqus, kalau dia bisa bertambah, berarti dia juga bisa berkurang. Kata beliau, na'am, ya. Hatta la yabqa minhu syai'un. Bahkan iman itu bisa saking habisnya, enggak tersisa secuil pun dari keimanan kepada Allah. Makanya kalau kita paham definisi iman itu demikian, bisa bertambah, bisa berkurang, harus selalu waspada. Harus selalu muraqabah terhadap keimanan kita. Koreksi. Kapan terakhir iman kita itu naik? Ya anak-anak, kapan terakhir iman kita itu naik? Jangan-jangan lebih banyak turunnya daripada naiknya. Naiknya satu jengkal, sekali turun 1 meter. Per hari turunnya 7 kali, naiknya seminggu sekali. Bisa yangkus. Coba kalau semisalnya ternyata lebih banyak turunnya daripada naiknya, kira-kira bisa habis gak iman kita? Bisa habis gak? Habis, sebagaimana dikatakan di sini oleh Ibnu Uyainah dan juga Al Imam Al Auza'i rahimahullah, hatta la yabqa minhu syai', sampai tidak tersisa sedikit pun, secuil pun dari keimanan kepada Allah. Makanya setiap hari kita upayakan bagaimana membuat jadwal untuk tambah iman. Dijadwalkan yang harus ada setiap waktunya, apa sih yang bisa menambah keimanan kepada Allah. Dan para ulama menyebutkan cara yang paling afdal di dalam menambah keimanan adalah menambah ilmu. Hadir ke majelis ilmu. Ini cara yang paling paten di dalam menambah iman. Makanya kata Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka akan bertambah keimanan mereka kepada Allah. Sampai tadi kata Al-Imam Al-Auza'i, hatta yakuna kal jibal. Kalau terus tinggi, bertambah tinggi dan besarnya itu, bahkan bisa seperti gunung-gunung. Gunung yang terbesar apa? Bisa iman kita lebih dari itu. Dan bahkan disebutkan oleh para ulama yang lain, dari ulama ussalaf, sekian banyak athar menyatakan bahkan iman itu saking tingginya bisa mencapai langit yang 7. Tapi kalau sudah rendah, dia akan bisa sampai terjerembab ke dalam lapisan bumi yang 7, yang paling rendah. Makanya kita sebagai orang yang memang beriman dengan yang namanya negeri akhirat, jangan lupa selalu upayakan untuk menambah keimanan. Segala apa saja yang dianggap bisa menambah keimanan dari amalan taat, lakukan. Terutama ilmu agama Allah. Upayakan dalam diri kita jangan sampai absen dari menghadiri majelis ilmu. Semisalnya pun secara jasa tidak hadir, sekarang fasilitas-fasilitas sudah Allah sediakan. Fasilitas-fasilitas dari medsos. Kita memiliki channel Telegram. Dan setiap pelajaran-pelajaran kita itu direkam. Siapkan kitabnya. Kemarin gak hadir, ayo kita lanjutkan melalui rekaman. Apalagi kalau ngajinya ngaji kitab, jauh lebih asyik daripada cuma sekedar muhadharah wa daurah. Ya, biasanya kebanyakan orang itu kalau kajian cuma muhadharah wa daurah, itu pulangnya bawa oleh-oleh, kopiah, makanan, kotak. Kemudian biasanya ada foto kenang-kenangan selfie. Daurah tahun ini. Iya enggak? Sampai ada akhwat selfiat. Bukan salafiat, selfiat. Itu kalau daurah itu jempol kakinya dipoto. Hadir daurah. Cekrek. Jempol-jempol kaki. Saya dapat itu beberapa akhwat di Facebook, piring gawe. Kalau daurah panggil teman-temannya 5-6 orang, yuk kakinya julurin rame-rame kita foto. Krek. Kalau kaki siapa yang selera? Allah musta'an, itu modalnya. Itu oleh-olehnya. Foto jempol kaki. Ya. Naam. Bukannya bertambah keimanan kepada Allah, tapi menambah keanehan. Makanya majelis yang paling asyik dari majelis ilmu itu adalah majelis baca kitab. Apalagi kitab-kitabnya adalah kitab-kitab yang berbicara tentang akidah. Subhanallah. Ilmu yang paling tinggi, ilmu yang paling mendobrak supaya iman itu naik kepada naik dengan setinggi-tingginya beriman tentang Allah, yaitu ilmu tentang akidah. Makanya belajar untuk cinta ilmu akidah, walaupun tidak meremehkan ilmu-ilmu yang lainnya. Kalau fitrah antum itu sehat, pasti antum merasakan di antara sekian kajian ilmu, berbagai macam fad, berbagai macam pelajaran fikih, tafsir, bahasa Arab, apalagi hadis, akidah. Kalau fitrah antum itu masih sehat, pasti antum akan merasakan ilmu yang paling nikmat untuk kita pelajari adalah ketika kita belajar ilmu tentang akidah. Majelis yang paling enak, paling mantap terasa dari sekian kajian-kajian ilmu, kalau fitrah kita masih sehat, pasti kita akan merasakan majelis ilmu yang membahas tentang akidah itulah majelis yang paling ajaib. Ya, apalagi di zaman sekarang butuh yang namanya amalan-amalan yang dengannya kita bisa menambah keimanan kepada Allah. Kita ini hidup di zaman yang mayoritas manusia itu du'afaul iman, bukan du'afaul amwal, bukan lemah harta. Hampir gak dapat orang fakir di antara kita. Ada gak antum mendapati orang fakir di antara kita? Atau antum ada gak yang fakir sekarang? Kalau ada, ambil beras di rumah saya. Karena orang fakir itu definisinya adalah orang yang bangun di waktu pagi, untuk sarapan pagi aja dia belum punya, dan masih mikir dari mana kira-kira dapat. Ada gak antum yang kayak gitu sekarang? Hah? Ada gak? Kalau memang ada, nah, berarti sudah termasuk daripada asnaf, orang yang berhak untuk menerima zakat. Ada gak antum yang kayak gitu? Gak ada, insyaallah. Bahkan sebagian antum ada orang yang memiliki kulkas, mau makan 7 kali sehari buka kulkas, ada tinggal ngambil, ya enggak? Fasilitas untuk membesarkan perut banyak. Maaf, yang perutnya agak besar, bukan itu. Hah? Tapi yang sulit itu adalah fasilitas untuk menambah keimanan di zaman fitnah, di zaman segala macam perkara-perkara yang banyaknya adalah mengurangi keimanan. Kita pintar-pintar untuk mencari solusi bagaimana supaya kita setiap hari iman itu bertambah, seperti yang disebutkan oleh Ali Imam Al-Auza'i rahimahullah, hatta yakuna kal jibal, saking tingginya keimanan kita sampai setinggi gunung. Jangan gunung buatan undur-undur. Tahu undur-undur gak antum? Tahu gak? Hewan yang kayak, iya, jalannya katanya mundur. Makanya sebut undur, undur. Kan dia suka buat lombang. Tapi bagaimana kal jibal? Makanya jangan malas ngaji. Masa saya jauh-jauh lah sudah kehujanan 2 kali. Antum yang di Linggau malas ngaji. Tahu gak saya berangkat ke sini sampai kehujanan 2 kali? Hah? Sampai jubah basah. Masa antum yang di Linggau malas? Tumbuhkan semangat untuk belajar agama Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan iman kita itu selalu yazid, selalu bertambah. Walaupun kadang turun, turunnya itu hanya sesaat. Kalau orang beriman turunnya hanya sesaat. Semisal dia pun sempat futur, futurnya enggak lama. Itu orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Karena dia tahu bahaya dari kefuturan dalam beragama. Paham di sini prinsip yang kelima? Hah? Dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak perlu banyak-banyak, cukup 1 poin ini dari saya. Insyaallah besok masuk poin yang ke-6. Yaitu beriman dengan ru'yatullah fil akhirah. Ahlus Sunnah meyakini Allah itu bisa dilihat dengan mata kepala di alam akhirat nanti. Tentunya di dalam mana? Surga. Kalau penghuni neraka enggak mungkin melihat Allah. Ya, besok insyaallah kita lanjutkan. Nah. Mana Usamah?